الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إخواني في الدين أعزكم الله، Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-41 dan setelahnya di akhir surah Qaf, kata Allah Subhanahu wa taala: wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Dengarkanlah wahai Rasul, nanti di hari malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala, malaikat yang diperintahkan untuk meniup ini berada di tempat yang sangat jauh. Akan tetapi pengaruhnya luar biasa. Dengannya hancur semesta alam ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. واستمعوا يوم ينادي المنادي من مكان قريب، عفوا، dari tempat yang dekat. يوم يسمعون الصيحة بالحق، di mana orang-orang akan mendengar صيحة، tiupan sangkakala. Barakallahu fikum. Ketika Allah menghendaki kiamat ditegakkan, mereka mendengar panggilan untuk bangkit dari kuburan mereka setelah ditiupkannya sangkakala kedua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika yaumul khuruj." Itulah hari dikeluarkannya para penghuni kuburan dari kuburannya. Hari kebangkitan adalah hari yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Ini yang mesti ada pada hati dan kalbu orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir." Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan makhluk-makhluk, kami yang menciptakannya, wa numituhum, dan kami pula yang mematikannya di dunia. Dan Allah pula yang membangkitkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari bumi ini kami akan cipta kali kalian dan kepada bumi pun kami akan kembalikan kalian, dan daripadanya kalian kami akan bangkitkan. Taib. Kamilah yang menciptakan manusia dan kami pula yang mematikannya. Dan kepada kami semuanya akan dikembalikan nanti di hari kiamat. Untuk dibalasi dan diganjari semua apa yang telah dilakukan. Wa ilainal masir. Dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a dhalika hasyrun 'alaina yasir. Baik. Di mana bumi-bumi akan terbelah dan akan keluar dari bumi ini, yakni kuburan manusia, karena semuanya akan kembali ke tanah. Fayakhrujuna musri'ina, maka mereka pun keluar dari kuburan itu dalam keadaan bergegas-gegas menuju sang pemanggil. Dalikal jam' dalika hasyrun 'alaina yasir, pengumpulan yang seperti ini, dikumpulkannya manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ini bagi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangatlah mudah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan bisa lari ke sana kemari atau tidak mau. Barakallahu fikum, dibangkitkan, tidak mau dikumpulkan, tidak ada. Semuanya akan turut. Semuanya akan mau. Barakallahu fikum. Taib. Dalika hasyrun alaina yasir, nahnu alamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang lebih tahu apa yang mereka katakan, yakni orang-orang musyrikin, dari tuduhan-tuduhan dusta yang mereka tuduhkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan mereka, penentangan mereka. Nahnu alamu bima yaqul wa ma anta alaihim bijabbar, sementara bukanlah engkau yang kami kuasakan atas mereka. Yani Rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa memaksa mereka untuk masuk Islam, tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Taib. Wa ma anta alaihim bijabbar. Taib. Jadi tugas Rasul sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'alal rasul illal balagul mubin. Tidaklah kewajiban Rasul atas umat ini kecuali menerangkan, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang takut yang mau menerima nasihat dari Al-Quran. Hanya orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman tidak akan pernah mau mendengarkan, tidak pernah mau memahami. Barakallahu fikum. Tidak mau peduli, tidak mau ikut. Maka yang diberi peringatan hanya orang-orang yang beriman, dan mereka akan menerima, barakallahu bikum, Al-Quran sebagai nasihat. Wallahul musta'an. Baik, kita kembali ke Sahih Bukhari, barakallahu bikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babun wa taqulu hal min mazid. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Abi al-Aswad, qala haddathana Harami ibn Ammarah atau ibn Umarah, qala haddathana Syu'bah, عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk memenuhi surga dan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa ilaikuma mil'uha. Baik. Allah berjanji untuk memenuhinya, surga dan neraka. Adapun neraka, ketika dilemparkan semua orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, neraka masih banyak yang kosong, maka dia pun meminta sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhinya. Hal min mazid, masih adakah tambahan, masih adakah gerangan yang hendak dimasukkan ke dalam neraka? Baik. Karena sudah tidak ada lagi yang berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kedua kakinya di mulut neraka sehingga tertutuplah. Barakallahu fikum. Tentu barakallahu fikum, pembicaraan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ini, tetap kita kembali laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jangan kebayang oleh kita sama seperti kita menyatukan dua kaki kita. Jadi, karena Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dan tidak sama dengan satu apapun. Jadi apa yang Anda bayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengannya Anda menyerupakannya dengan sesuatu, maka itu bukan seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Barakallahu fikum. Adapun surga, surga Allah Subhanahu wa taala ketika dimasukkan penghuninya orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, dan telah masuk semuanya, tapi masih ada kosong dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk khusus untuk Allah letakkan di dalam surga. Adapun neraka tidak, Allah tidak menciptakan makhluk untuk mengusir neraka, memenuhi neraka atau masuk dalam neraka. Barakallahu fikum. Beda dengan surga, maka ketika masih ada tempat yang kosong, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk untuk mengisinya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Musa al-Qattan qala haddathana Abu Sufyan al-Himyari Sa'id ibn Yahya ibn Mahdi qala haddathana Auf an Muhammad an Abi Hurairah rafa'ahu, yani rafa'ahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aktharu ma kana yuqifuhu Abu Sufyan. Yuqalu li jahannam halim talati, dikatakan kepada neraka jahannam halim talati, apakah engkau telah penuh, apa engkau telah terisi, wa taqulu hal min mazid. Baik, maka neraka pun masih mengatakan hal min mazid, adakah tambahan. Fayada'ur rabbu tabaraka wa ta'ala qadamahu 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya di neraka, dan fatakulu, maka neraka pun mengatakan qat, cukup. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajjatil jannatu wan nar faqalatin nar أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذاب Wa'adzibu biki man asya'u min ibadi wa likulli wahidin minkuma mil'uha. Baik. Fa'amman naru falatam tali'u hatta yada'a rijlahu fatakulu qab qab qab. Fahunalika tamtali'u wa yazwa ba'duha ila ba'd. Wa la yadlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahada. Wa ammal jannatu fa inna Allah azza wa jalla yunshi'u laha khalqan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahajjatil jannat wan nar, berbicara antara surga dan neraka. Tabarakallahu fikum. Berbicara dan bagaimana bahasanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Seperti kita, makhluk yang namanya manusia juga berbicara antara satu dengan yang lainnya dengan bahasa masing-masing. Jin juga, malaikat juga berbahasa. Binatang-binatang juga berbahasa antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan pepohonan juga berbahasa, berbicara antara satu pohon dengan pohon yang lain. Ada komunikasi antara mereka. Barakallahu fikum. Baik. Cuma kita tidak tahu bagaimana bahasanya, bagaimana caranya mereka mengungkapkan. Walhasil, taib. Ini yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, burung-burung juga antara satu dengan yang lainnya. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian taib ilmu bahasa burung-burung ini, hewan ini, kepada manusia yang Allah kehendaki. Di antaranya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam diberikan kemampuan untuk mengetahui dan memahami pembicaraan dan bahasa hewan-hewan. Barakallahu fikum. Kata Nabiullah Sulaiman, ya ayuhan nasu ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Inna hadha lahu al-fadlul mubin. Barakallahu fikum. Bukan cuma burung bahasanya dipahami dan diketahui oleh Nabi Sulaiman, binatang yang lainnya juga. Baik. Barakallahu fikum. Seperti semut, ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam dengan pasukannya melewati satu lembah, berkata pemimpin dari semut yang ada di lembah itu, waqalat namlah, ya ayyuhan namlah, ya ayyuhan namlus udkhulu masakinakum, ya ayyatuhan namlah udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yashurun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Barakallahu fikum. Ketika seekor semut mengatakan, wahai sekalian para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian, amankan diri kalian, jangan sampai kalian keinjak-injak oleh Nabiullah Sulaiman dan pasukan perangnya dalam keadaan mereka tidak tahu kalau mereka telah menginjak-injak kalian. Maka Allah, maka Rasul, maka Nabiullah Sulaiman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatabassama dhahikan min qawliha. Maka tersenyumlah Nabiullah Sulaiman mendengarkan ucapan semut tersebut. Barakallahu fikum. Adanya reaksi dari ucapan-ungkapan menunjukkan apa? Menunjukkan pahamnya, mengertinya. Barakallahu fikum. Taib. Bahasa yang kita tidak ketahui Tapi boleh jadi orang bercerita tentang perkara yang lucu, orang pada tertawa, kita masih bengong saja karena tidak tahu apa yang harus kita tertawakan, karena tidak paham apa yang diucapkan. Tapi boleh jadi cerita itu cerita yang menakutkan, mengerikan, menjadikan orang-orang pada ketakutan, merinding. Lah kita masih bengong, masih bingung, tidak tahu karena bahasa yang dipakai untuk menyampaikan kita tidak tahu, sehingga kita tidak mampu untuk mereaksi, barakallahu fikum, apa yang diceritakan, apa yang disampaikan. Maka ketika Nabi Sulaiman tersenyum, menunjukkan bahwa beliau paham, beliau mengerti, beliau tahu tentang bahasanya. Baik. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Juga suatu ketika ketika beliau berada dalam satu kebun, datanglah seekor unta merunduk-runduk sambil menangis. Barakallahu fikum. Kemudian seakan-akan unta itu bercerita dan menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Aina sahibu hadal jamal?" Mana pemilik unta ini? Siapa pemilik unta ini? Maka orang-orang pun mengatakan, "Si fulan." Maka datanglah si fulan tersebut dari Ansar. Baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu syaka ilayya." Sungguhnya unta ini lapor kepada aku, nyampaikan kepada aku bahwa engkau senantiasa memaksanya untuk bekerja padahal dia sudah lelah, dan engkau kurang memberinya makan. Baik. Dia menyampaikan itu kepadaku. Fattaqullaha bi hadhil bahain. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi binatang-binatang ini. Diberikan haknya, kebutuhannya. Wallahul musta'an. Baik. Jadi makhluk-makhluk ini ada yang berbicara, berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Wa illa secara umum semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk bertasbih kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Yang jelas terjadi perbincangan antara surga dan neraka. Faqalatin nar uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Aku dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab orang-orang yang takabur, mutajabbirin, jabbar, pembangkang. Aku yang akan menangani mereka-mereka ini. Kata api neraka, wa qalatil jannah. Sementara surga berkata, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas. Kok kenapa aku ini tidak ada yang masuk kepadaku kecuali orang-orang lemah, orang miskin, barakallahu bikum, rakyat jelata. Itu kebanyakannya. Baik. Demikian dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baik, kondisi sorga kebanyakan penghuninya fuqara. Kata Rasulullah, ittala'tu 'ala al-jannati faraitu aktsara ahliha al-masakin. Aku telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sorga, dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Dan aku pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka, dan ternyata aku mendapati penghuninya kebanyakan dari kalangan perempuan. Masya Allah. Maka surga pun mengatakan, kenapa kok tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali kebanyakannya adalah orang-orang lemah, wasaqatuhum, orang-orang pinggiran, orang yang tidak dianggap. Barakallahu fikum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala maha tinggi taib berkata kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati hamba-hambaku itu dengan memasukkannya ke dalam engkau, yang ke dalam surga, man asya'u min ibadi, siapapun yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Dan Allah berkata kepada neraka, innama anti adabun u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Engkau wahai neraka adalah adabku, aku mengadab hamba-hambaku yang aku kehendaki di dalam neraka. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha, dan setiap kalian aku akan penuhi. Barakallahu fikum. Fa'amma naru fala tamtali, adapun neraka tidak akan pernah dia penuh. Hatta yada'a rijlahu, sampai Allah SWT meletakkan kakinya. Fataqulu qat qat qat, cukup cukup cukup. Fahunalika tamtali'u wa yazwa, gitu. Atau yanzawi. Taib. Maka tertutuplah taib antara sisi-sisinya. Wala yadlimullahu azza wa jalla min khalqihi ahada, dan Allah tidaklah menzalimi satu orang pun dari kalangan makhluk-makhluknya. Baik. Wa amal jannah, adapun surga, fa innallaha azza wa jalla yunshi, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk khusus untuk menghuni surga. Baik. Masya Allah. Allah tidak akan menciptakan makhluk untuk menghuni neraka, sebagaimana Allah menciptakan makhluk khusus untuk menghuni surganya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wasabbih, hendaknya kau bertasbih memuji Allah, menegakkan salat dari sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, yakni subuh dan asar. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala haddathana taib an Jarir an Ismail an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, baik. Qala kunna julusan. Coba insyaallah kita akan cari terjemahnya Jarir bin Abdullah. Anak-anak kita tidak ada namanya Jarir, iya. Ya Abu Sufyan tidak ada. Baik. Jarir, kata Rasulullah, istansitinna saya Jarir. Baik. Kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jarir menceritakan suatu keadaan di mana para sahabat duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Fanadara ilal qamari lailatan arba'ata arba'asyarata, pada saat itu bertepatan dengan bulan purnama tanggal 14. Faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian nanti di hari kiamat sebagaimana kalian melihat ini, yakni bulan, bulan tanggal 14. Bagaimana kalian melihat bulan? La tudhammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan, kalian tidak kesusahan dalam melihat bulan. Ya, ini semua orang bisa melihatnya dari tempat manapun dia duduk, dari tempat manapun dia berada, dia bisa melihat bulan. Itu yang disamakan adalah cara melihat. Sebagaimana kalian melihat bulan dari tempat yang seperti ini, dari manapun kalian bisa melihatnya, demikian juga kalian bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dari tempat manapun kalian berada. Fa in istata'tum alla tughlabu an salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha fa'alu. Fa in istata'tum, kalau kalian mampu untuk kalian tidak terkalahkan dari pelaksanaan salat sebelum terbenamnya matahari dan pelaksanaan salat sebelum terbitnya, silakan kalian lakukan. Karena dua kondisi ini terkadang orang lalai. Barakallahu fikum. Kalau sore-sore orang biasa sudah santai-santai. Santai-santai, duduk-duduk. Barakallahu fikum. Sehingga lalai dari melakukan salat asar. Barakallahu fikum. Atau di waktu asar ini justru kalau dia sebagai, barakallahu fikum, dia sebagai pedagang, biasanya apa, pembeli justru ramai di waktu-waktu ini dan di waktu-waktu sholat yang lainnya, sehingga lalai pemilik dagangan dari melakukan sholat. Barakallahu fikum. Demikian juga waktu sholat subuh, imma orang ketiduran, wa imma orang lalai di pasar-pasar. Coba tengok pasar-pasar besar pas sholat subuh. Tapi tidak ada yang sholat subuh kecuali memang cuma itu-itu saja. Cuma itu-itu orangnya. Coba tengok, antum masuk ke pasar. Antum masuk ke pasar Jengki misalnya. Kan di sana ada musholah, ya. Tapi ya, Abu Umar. Ada musholah. Coba tengok sholat subuh di sana. Tapi satu kali, dua kali, tiga kali. Antum perhatikan orang-orangnya. Cuma itu-itu. Cuma itu-itu yang melakukan sholat. Cara sama seperti di masjid-masjid yang lainnya. Cuma itu-itu. Yang lainnya di mana? Sibuk. Atau lalai. Barakallahu fikum. Mengerikan ini orang yang meninggalkan apa? Sholat asar. Baik. Siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, seakan-akan dia kehilangan seluruh hartanya dan seluruh keluarga kerabatnya. Bagaimana rasanya? Seandainya sekarang saja, langsung dia, tidak ada lagi anak istrinya, keluarga kerabatnya, tidak ada semuanya. Pada mati semua, tinggal dia sendiri. Harta juga tidak ada. Betapa sedihnya. Betapa ruginya, barakallahu fikum. Fa'alu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga dua salat ini. Dua salat ini adalah dua salat yang senantiasa para malaikat yang silih berganti, barakallahu fikum, untuk memperhatikan umat manusia. Sebagaimana kata Rasulullah, ya ta'aqabu nafikum malaikatun bilaili wa malaikatun binnahar. Silih berganti. Akan turun malaikat memeriksa, memperhatikan kalian semuanya. Yang menjaga siang dan menjaga malam. Dan pergilirannya dilakukan di waktu subuh dan di waktu asar. Ketika malam hendak datang, menjelang, malaikat, barakallahu bikum, yang menjaga malam sudah datang di waktu asar dan malaikat penjaga siang sudah naik, barakallahu bikum. Demikian penjaga malam menjaga sampai waktu subuh. Waktu subuh selesai, barakallahu bikum, dia pun berangkat dan ada lagi yang menggantikannya. Begitu seterusnya. Dan setiap naik malaikat itu, mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan kepada malaikat-malaikat itu, sementara Allah yang lebih mengetahui. Kaifa tajiduna ibadi, bagaimana kalian dapati hamba-hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka melakukan salat asar, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat subuh. Masya Allah. Demikian juga berikutnya. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa melakukan salat berjamaah di dua waktu ini. Barakallahu fikum. Yang tidur, yang lalai, yang apa tidak disebut. Barakallahu fikum. Yang disebut dan diangkat, dimuliakan mereka adalah orang-orang yang melakukan salat berjamaah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Qala rahimallahu ta'ala hadatsana Adam qala hadatsana Warqa an ibni Abi Najih an Mujahid qala qala ibnu Abbas amruhu ay tayyib amarahu ay yusabbiha fi adba'i shalawat kulliha yani qawluhu wa adbarar sujud. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan kaum mukminin supaya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap selesai melakukan salat. Taib, yani adbar sujud setelah selesai kita melakukan sujud, yani melakukan salat. Barakallahu fiikum. Taib, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.